حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في الدرس السابق ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من أن مشركي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل من مشركي زمانه، وذلك أن المشركين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يشركون في الرخاء، وإذا اذلهم بهم الأمر واشتد لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى ورجعوا إليه. أما مشركي زمان الشيخ رحمه الله فإن شركهم دائم في الرخاء وفي الشدة والعياذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح الله اليوم ونجي الله من يجبنا وعبدا وحمد وحمد صلى الله عليه وسلم وحمد. Mengatakan bahwa telah terdahulu dari pelajaran yang sebelumnya Rasulullah menerangkan kepada kita tentang orang-orang musyrik di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih keringan masih mengundang perbuatan kesyirikan mereka dibanding kesyirikan orang yang melakukan kesyirikan di zaman sang pemilik yang Muhammad bin Abdul Wahab. Dari sisi orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW, mereka melakukan kesyirikan hanya pada keadaan lapang saja, mereka dalam keadaan dengki dan terasa mereka kembali kepada asal agama kepadanya. Sedangkan orang musyrik di zaman Syekh yang sang penulis, kesyirikannya tersebut terus menerus selama lamanya. Mereka melakukan kesyirikan kepada Allah baik itu dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit dan genting. قال: والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله وليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس. غير ذلك، والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. وهذا بيان من الشيخ أن شرك الأولين أخف من أهل زمانه، لأن شرك المشركين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون أناسا مقربين من الله، إما أولياء لله أو ملائكة، أو حتى يدعون أحجارا وأشجارا مطيعة لله ذليلة لهم. أما هؤلاء يعني مشركين زمانه فإنهم يدعون من يحكون عنهم الفجور والفسق والزنا وغير ذلك، فهم يعبدون أناسا يشهد لهم الناس أنهم من أهل الفجور والعياذ بالله، وغير ذلك من معاصي الله. ومعلوم أن من يعتقد في الصالح أو الجمال الذي لا يعصي الله أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه ويشهد به، وهذا ظاهر. Kemudian dalam penulis berikutnya, perkara yang kedua, antara perbedaan antara orang musyrik zaman dahulu dan orang musyrik zaman sekarang. Perkara yang kedua adalah bahwa orang-orang musyrik zaman dahulu mereka berdoa atau beribadah bersama Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mereka melakukan kesyirikan kepada Allah, kepada orang-orang yang sebenarnya mereka adalah memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti para nabi, para wali, malaikat, atau mereka beribadah kepada pepohonan bebatuan yang pada hakikatnya pepohonan dan bebatuan adalah taat kepada Allah dan tidak melakukan maksiat. Sedangkan kesyirikan di zaman tadi, di zaman kita, mereka berdoa kepada orang-orang yang sebenarnya mereka adalah orang yang paling fasik, paling fajir, paling durhaka. Dan orang-orang mempersaksikan bahwasanya mereka, atau mereka mengisahkan tentang kefajiran mereka, seperti perzinahan, pencurian, meninggalkan sholat, dan lain sebagainya. Dan tentunya orang yang meyakini tentang kesolehan atau tidak bermaksiat kepada Allah seperti pohon dan batu masih lebih ringan dibanding orang yang meyakini atau mempersaksikan akan dirinya bahwasanya dia adalah pelaku kefasikan, kerusakan, dan dia mengakui akan hal tersebut. Sampai itu sehingga ajarkan kepada kita di sini tentang perkara kedua di antara perkara-perkara yang menerangkan orang musyrik zaman dahulu masih lebih ringan atau masih lebih mendingan dibanding dengan orang musyrik di zaman sekarang. Dari zaman sang penulis menyebutkannya bahwa orang musyrik di zaman dahulu kesyirikan mereka berfokus pada orang-orang soleh seperti para nabi, malaikat, atau pada perkara-perkara yang disarankan berdoa, tidak mereka tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah seperti pohonan dan bebatuan. Dan adapun orang yang melakukan kesyirikan di zaman kita, mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala pada pihak-pihak yang sebenarnya mereka adalah pelaku kemaksiatan dan kedurjanaan, pencuri, berzina, atau meninggalkan sholat dan yang lain sebagainya. Ini sebagai bukti bahwasanya kesyirikan zaman dahulu masih lebih ringan dibanding dengan kesyirikan di zaman sekarang. Idza tahaqqaqta anna alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ashahhu 'uqulan وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغ سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فهذه تعتبر من أعظم شبههم التي يلبسون بها على العامة، وهم يقولون أننا نحن نؤمن بالرسول، والذين أرسل فيهم الرسول لا يؤمنون بالرسول، ونحن نؤمن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا كمن يكذب بالقرآن ويجعل القرآن سحرا؟ فهذه تعتبر شبهة عظيمة يضعها هؤلاء. وجوابها أنه سيذكره الشيخ جواب مقنع، سيذكره الشيخ بقوله أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل الإسلام، أي أنك إذا آمنت بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأشياء ولم تؤمن بأشياء فأنت كالذي لم يؤمن أصلا، فأنت والذي لم يؤمن سواء، لأن الله جل وعلا أخبر أن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، الله عز وجل ماذا قال؟ قال أولئك هم الكافرون حقا. الله جل وعلا لم يفرق بين من يؤمن بشيء ويكفر بشيء وبين من يكفر مطلقا، فكلهم سواء. ولهذا نرد عليهم بهذه الشبهة التي ذكروها، أن الذي يؤمن ببعض الشيء ويكفر ببعض الشيء كالذي يكفر مطلقا، فهم سواء في الحكم، بدليل الآية التي ذكرناها آنفا. Pertama penulis berikutnya, apabila telah jelas bagi engkau bahwa orang-orang yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka, mereka adalah orang yang paling sehat akalnya, paling ringan kesyirikannya daripada orang musyrik di zaman sekarang. Maka ketahuilah bahwasanya mereka ini memiliki syubhat yang mereka terkadang melontarkannya, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Dan bisa jadi ini adalah syubhat yang paling besar, yang paling berbahaya. Oleh karena itu, simaklah dengan pendengaran engkau akan jawaban dari syubhat yang terbesar tersebut. Yaitu mereka mengatakan bahwa orang-orang yang Al-Quran turun kepada mereka, orang musyrik di zaman terdahulu, mereka pertama tidak mempersaksikan akan la ilaha illallah. Mereka mengingkari. Mereka mendustakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengingkari hari kebangkitan, mengingkari Al-Quran, dan mereka menjadikan Al-Quran adalah sihir. Sedangkan kami mempersaksikan la ilaha illallah. Kami juga bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Serta kami membenarkan Al-Quran. Percaya kepada hari kebangkitan. Kami pun salat, puasa. Bagaimana mungkin kalian menjadikan kami sama dengan mereka? Sahabat itu menyebutkan di sini bahwasanya ini adalah syubhat. Dan bisa jadi ini adalah syubhat yang besar. Karena mereka memiliki apa yang mereka katakan adalah benar. Oleh karena itu, sahabat itu disejanjikan. Beliau ingin memberikan jawaban kepada kita dengan jawaban yang cukup akan syubhat yang baru saja disebutkan di atas. Jawabannya adalah kata sahabat itu disebut bahwa tidak ada perselisihan di antara para ulama seluruhnya bahwa seseorang apabila dia membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu perkara, namun dia juga mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perkara yang lainnya, orang tersebut kafir dan tidak memasukkan dia ke dalam agama Islam. Sahabat itu disingkatkan kepada kita di sini bahwasanya keadaan kalian dengan keadaan orang zaman dahulu sama halnya, meskipun syubhat yang kalian sebutkan adalah benar. Dikarenakan orang yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun dia mengingkari sebagian yang lainnya, tetap dianggap kafir dengan ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengaku beriman kepada Allah, namun mereka mengatakan bahwasanya kami akan beriman kepada sebagian dan kami akan mengingkari sebagian yang lain. Ya, ini adalah dalam Al-Quran kali. Apa fonis dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka? Ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka itulah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Jadi Allah sendiri yang memfonis bahwasanya yang membeda-bedakan antara sebagian syariat dan sebagian yang lain, mengamalkan sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain, Allah memfonis mereka adalah kafir. Dan di sini jawaban yang sangat tepat bahwasanya keadaan kalian meskipun kalian mengakui bahwasanya mengikuti Al-Qur'an, mempercayai Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian juga mempercayai tentang hari kebangkitan, sama keadaan mereka dengan orang-orang di zaman dahulu yang mengingkari la ilaha illallah, mendustakan para rasul, mengingkari tentang hari kebangkitan, mengatakan Al-Qur'an adalah sihir. Kalian sama dengan mereka adalah kafir. Qala fa al-jawab annahu la khilafa bain al-ulama kullihim anna ar-rajul idha saddaqa rasul Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi shay'in wa kadzabahu fi shay'in أنه كافر لم يدخل في الإسلام. وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة أو أقر بهذا كله وجحد الصوم أو أقر بهذا كله وجحد الحج. ولما لم ينقض أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الشيخ الآن يضرب أمثلة في الرد على هذه الشبهة التي ذكروها من أنهم يقولون أنكم تساووننا بناس يكفرون بالله وبرسوله ويكفرون بالقرآن ونحن نؤمن بالله ونؤمن برسوله ونؤمن بالقرآن. يردون هذه الشبهة في زعمهم أنها شبهة قوية والرد عليها سهل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال عن بني إسرائيل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فضرب الشيخ أمثلة الصلاة، فمن أقر بالتوحيد وأنكر وجوب الصلاة كافر، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة كافر، من أقر وجوب أو أقر بوجوب الصلاة والزكاة والتوحيد وأنكر الصوم، أنكر وجوب الصوم فهو كافر، ومن أقر بهذا كله وأنكر وجوب الحج فهو كافر. واستدل المؤلف رحمه الله تعالى هنا بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال ومن كفر، يعني من كفر بكون الحج واجبا أوجبه الله على عباده فإن الله غني عن العالمين. فكل هذا يدل على قوة الشيخ رحمه الله وسعة علمه، حيث أنه يستدل بهذا الكلام في ضحض ورد باطلهم. Kesan penulis berikutnya berjawab di jawabannya. Maksudnya para ulama tidak berselisih di antara mereka seluruhnya bahwa seseorang bila mempercayai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu perkara, namun dia mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perkara yang lainnya, bahwa dia adalah kafir dan tidak masuk ke dalam agama Islam. Demikian juga bila seseorang dia beriman kepada Al-Quran namun mengingkari sebagian yang lainnya, niscaya orang tersebut sama dengan orang yang mengikrarkan tauhid namun mendustakan kewajiban sholat, atau mengikrarkan sholat namun dia mengingkari kewajiban zakat, atau dia mengikrarkan kesukuhan tersebut namun dia mengingkari kewajiban puasa, atau mengikrarkan seluruh perkara tersebut hanya saja dia mendustakan kewajiban haji. Dan orang-orang di zaman Nabi SAW ketika mereka mengingkari haji, akhirnya Allah turunkan ayat dalam Al-Quran Al-Karim menceritakan tentang mereka kepada Allah lah. Ini wajib bagi umat manusia untuk melaksanakan haji bagi siapa yang mampu, yang menempuh jalan kepadanya. Kemudian kata Allah di akhir ayat tersebut, dan barang siapa yang kafir, barang siapa yang mengingkari tentang kewajiban haji tersebut, sungguh Allah adalah Maha tidak butuh dengan alam semesta. Sang penulis dengan jawaban yang berbahagia kepada kita di sini menunjukkan tentang tingginya atau dalamnya ilmu sang penulis. Dari sisi beliau membantah apa yang menjadi syubhat yang menurut mereka adalah besar, wa'ilah ini adalah syubhat yang sangat kecil. Dari sisi orang-orang yang mengingkari sebagian yang datang dari syariat Allah atau sebagian datang dari Rasulullah SAW namun mengingkari sebagian yang lainnya, dia telah kafir dengan nas dari Al-Quran Al-Karim kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa tadhkuruna bi ba'd fa ma jazaa'u man ya'malu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Apa subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israil, apakah kalian beriman kepada sebagian dan mengingkari sebagian yang lain, bagi kalian adalah siksa yang hina dan kalian dikembalikan pada hari kiamat ke dalam neraka. Dan barang siapa yang hanya sekadar mentauhidkan Allah kemudian meninggalkan sholat, dia kafir. Atau dia melaksanakan tauhid dan juga melaksanakan sholat namun mengingkari kewajiban zakat, juga dia kafir. Namun atau demikian juga pada siapa yang dia telah merelasikan tauhid, melaksanakan sholat, melaksanakan zakat namun dia meninggalkan meyakini tentang tidak wajibnya puasa, juga dia adalah kafir dan seterusnya. Dan Syekh rahimahullah ta'ala beliau beristidlal dengan ayat yang datang di sini menunjukkan tentang luasnya ilmu di beliau dan dalamnya pengetahuan beliau. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، زالت هذه الشبهة. وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر من حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعد، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما تقدمنا. وقوله لا تختلف المذاهب فيه أي أن القرآن قد نطق بهذا وحكم عليه بالكفر. قال الله عز وجل: أولئك هم الكافرون حقا، وهذا في حق من يؤمن ببعض شيء ويكفر ببعض الشيء. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. إي والله، يعني كيف لمن يترك وجوب أو يعتقد وجوب الصوم أنه ليس بواجب يكفر، والذي لا يعتقد وجوب التوحيد لا يكفر، والتوحيد أعظم من الصوم، أعظم من الصلاة، أعظم من الزكاة، أعظم من الحج، لأن الله جل وعلا ما أرسل الرسل إلا لدعوة أقوامهم بلا إله إلا الله، فأعظم شيء هو توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا جلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة 10 سنين يدعو إلى التوحيد، لم يكن يدعو لا إلى صلاة ولا إلى زكاة ولا إلى صوم ولا إلى حج، وإنما كان يدعو إلى التوحيد، كان يدعو إلى إفراد الله بالعبادة، كان يدعو إلى أن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى. فهذا رد جميل من الشيخ لهذه الشبهة التي أوردوها. Berkata sahabat penulis berikutnya, pada siapa yang mengikrarkan ini semua, namun dia mengingkari tentang hak kebangkitan, maka dia telah kafir dengan kesepakatan para ulama, halal darahnya serta hartanya. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, dari sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya, kemudian dia menginginkan untuk membeda-bedakan antara Allah dan Rasulnya, serta dia mengatakan bahwasanya aku akan beriman kepada sebagian dan aku akan kubur kepada sebagian yang lain, dan dia menginginkan untuk menjadikan ya, antara hal tersebut jalan tengah. Mereka itulah orang kafir sebenar-benarnya, dan kami persiapkan bagi orang-orang kafir siksaan yang hina. Kalau terus lagi berikutnya, apabila Allah telah menjelaskan di dalam kitabnya bahwasanya barang siapa yang beriman kepada sebagian yang lain namun kubur kepada sebagian yang lain, maka dia adalah kafir sebenar-benarnya kafir, maka sirnalah syubhat ini. Dan inilah yang sebagian ahlul, sebagian ulama menyebutkan di dalam kitab yang kami atau yang mereka utus kepada kami. Dikatakan juga, apabila engkau katakan juga kepada dia, apabila engkau telah mengiyakan, telah menyetujui bahwasanya barang siapa yang membenarkan Rasul pada segala sesuatu, namun dia mengingkari kewajiban sholat, maka dia adalah kafir, halal darahnya dan hartanya dengan kesepakatan para ulama. Demikian juga apabila dia mengiyakan segala sesuatu, namun dia mengingkari tentang hari kebangkitan, mengingkari tentang wajibnya puasa Ramadan, dia membenarkan itu semuanya, dan tidak ada perselisihan di antara 4 mazhab yang ada bahwa Al-Quran pun telah mengingkari dia. Ya, sebagaimana telah terdahulu. Abdul Syed di sini ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya satu hal apabila dia mengingkarinya dari hal-hal yang wajib dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia telah kafir. Lanjut beliau lagi bahwasanya diketahui tauhid adalah kewajiban yang paling besar, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengannya, yang mana tauhid lebih besar daripada sholat, lebih besar daripada zakat, lebih besar daripada puasa, lebih besar daripada haji. Oleh karena itu, barang siapa yang mengingkari, barang siapa dari kalangan manusia yang mengingkari sesuatu dari perkara-perkara tersebut, misalnya dia kafir, meskipun dia mengamalkan seluruh yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bagaimana lagi seandainya dia mengingkari tauhid yang mana para, yang mana itu merupakan agama para nabi dan rasul seluruhnya, bagaimana mungkin tidak dikafirkan? Maha suci Allah, betapa betapa herannya orang yang jahil ini. Saya penulis di sini ingin menerangkan bahwa tauhid adalah sesuatu yang paling besar. Kalau mengingkari sebagian saja dari perkara-perkara yang mungkin lebih rendah daripada tauhid, seperti mengingkari sholat, kafir, kesepakatan para ulama, mengingkari zakat juga kafir, kesepakatan para ulama. Bagaimana lagi kalau seandainya dia mengingkari tauhid yang merupakan asas dakwah para nabi dan rasul, yang mana mereka diutus untuk merealisasikan tauhid atau la ilaha illallah, bagaimana mungkin tidak dikatakan kafir? Wa yuqalu aidan haula'i ashab Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qatilu bani Hanifa وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤذنون ويصلون. فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، قلنا هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي كفر، وحل ماله ودمه، ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. هذا جواب ثالث، ومضمونه أن الصحابة قاتلوا مسيلمة وأصحابه، واستحلوا دماءهم واموالهم مع انهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويؤذنون ويصلون، وانما رفعوا رجلا الى مرتبه النبي، فكيف بمن رفع مخلوقا الى مرتبه جبار السماوات والارض؟ افلا يكون احق بالكفر ممن رفع مخلوقا الى منزله مخلوق اخر؟ وهذا امر واضح، ولكن كما قال الله جل وعلا: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. Kalau berikutnya dikatakan lagi, mereka ini yakni para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka memerangi Abu Hanifah yang sebenarnya mereka telah berislam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang Abu Hanifah mempersaksikan tentang la ilaha illallah, yakni Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, serta mereka pun membenarkan adzan dan juga menegakkan sholat. Dan apabila dikatakan bahwasanya mereka ini meyakini Musailamah adalah Nabi, maka kita katakan bahwasanya inilah yang kita inginkan, inilah yang diinginkan. Apabila seseorang mengangkat orang lain sama derajat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengangkat orang biasa sederajat bahwasanya dia adalah juga Nabi, ini adalah telah kafir, halal darah dan hartanya, dan tidak bermanfaat golongan syahadatnya, tidak bermanfaat juga sholatnya. Bagaimana? Bagaimana lagi dari seseorang yang mengangkat derajat matahari, bulan, Nabi Yusuf, para sahabat, para nabi, sampai pada derajat sama dengan Al-Jabbar, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengangkat derajat manusia biasa, diberikan kursi sama dengan nabi saja sudah kafir, apalagi yang mengangkat derajat manusia biasa sampai pada tingkatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin tidak dikatakan orang ini adalah orang yang kafir? Subhanallah. Kata besar urusan ini. Sebenarnya sekolah kan ada hukumnya. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun. Demikianlah kami, demikianlah Allah menutupi hati-hati, menyumbat hati-hati, menutup hati-hati orang-orang yang tidak mengetahui. Dan ini dari sang penulis adalah jawaban akan syubhat yang besar, dan jawabannya sangat tepat. Bahwasanya orang-orang yang mengangkat derajat orang biasa sampai pada tingkatan nabi adalah diperangi halal darah dan hartanya, dan sampai pada tingkatan kekufuran. Maka terlebih lagi kalau orang yang mengangkat derajat matahari, bulan dan manusia biasa sederajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini diibadahi, mustahil untuk dikatakan tidak kafir. ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ هذا جواب رابع من الشيخ، فقد كان هؤلاء يدعون الإسلام وتعلموا من الصحابة، ومع ذلك لم يمنعهم هذا من الحكم بكفرهم وتحريقهم بالنار، لأنهم قالوا في علي رضي الله عنه أنه إله، مثل من يدعي هؤلاء بمن يؤلهونهم. فكيف أجمع الصحابة على قتل هؤلاء؟ أتظنون أن الصحابة يجمعون على قتل من لا يحل قتله وتكفير من ليس بكافر؟ ذلك لا يمكن. أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يضر؟ كلهم سواء، هم رفعوا إنسانا إلى منزلة نبي حكم عليهم بالكفر علي رضي الله عنه، فكيف بمن يرفع مخلوقا إلى منزلة خالق السماوات والأرض؟ أليس هو أولى بالكفر؟ Orang-orang yang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membakar mereka dengan api, semuanya mereka adalah mengaku agama Islam, dan mereka semuanya adalah sahabat-sahabatnya Ali. Mereka menimba ilmu dari para sahabat. Akan tetapi mereka meyakini pada Ali bin Abi Thalib seperti apa yang diyakini oleh orang-orang tentang Nabi Yusuf dan juga matahari dan bulan dan yang semisal keduanya, yaitu ibadah Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana? Perhatikan bagaimana para sahabat sepakat untuk membunuh mereka karena kekafiran mereka. Apa kalian menyangka bahwasanya para sahabat itu mengkafirkan orang-orang muslim, yakni yang haram darahnya untuk tumpas? Bagaimana mungkin kalian menyangka bahwasanya keyakinan akan satu mahkota yang bisa mendatangkan keberkahan dan yang semisalnya tidak bisa mendatangkan manfaat dan keyakinan pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan tidak dikafirkan, ini adalah jawaban yang keempat dari sang penulis menerangkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang mengangkat derajat manusia atau makhluk sampai tingkatan Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana mungkin untuk tidak dikafirkan, sebagaimana perbuatan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika dia membakar orang hidup-hidup yang mana mengakui bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan juga disetujui oleh para sahabat seluruhnya. Bagaimana mungkin ini kalian tidak memperhatikannya? Sampai tadi saya ajarkan kepada kita di sini bahwasanya di zaman tersebut ada orang-orang yang mengangkat derajat manusia biasa sampai pada tingkatan nabi, itu saja dikafirkan. Bagaimana lagi dengan orang-orang yang mereka mengangkat derajat ciptaan Allah Subhanahu wa taala sama derajat dengan sang pencipta yang Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia juga adalah kafir yang sama. Wa yuqalu aidan banu Ubayd al-Qaddah alladhina malaku al-Maghrib wa Misr في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهر مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. ويقال أيضا إن كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. وهذا الجواب هو الجواب الخامس من الشيخ على هذه الشبهة، حيث أن بنو عبد عبيد القداء كانوا ملوكا على المغرب ومصر، فجاءوا بما يخالف الشريعة آنذاك وأنكروا وجوب شيء من حكم الله عز وجل، فأجمع العلماء على كفرهم وأجمع العلماء على استباحة دمائهم، مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكانوا يقيمون الجمعة والجماعات، ولكن حينما كفروا ببعض من هذه الشريعة أوجب العلماء قتالهم واستباحة دمائهم، بل وأوجبوا الجهاد فيهم وجاهدوهم وأخذوا منهم بلدانهم. فهذا الشيخ الذي يسرده الآن إنما هو من قبيل ردد شبههم الواهية بالحجة والبرهان والقوة والدليل. ثم قال الشيخ أن الأولون الذين كفروا بما قد تقدم من تكذيب الرسول وتكذيب القرآن وإنكار البعث، هناك باب ثان وهو حكم المرتد. المرتد هو الذي يدخل في الإسلام ثم يخرج منه بشيء من الأشياء التي توجب ردته، وسيذكر الشيخ منها آيات وأدلة على أن هناك من الأشياء ما يفعلها الإنسان تكون سببا في خروجه من الإسلام وهو لا يدري. وقد قال رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال تهوي به في جهنم 70 خريفا. Kata penulis berikutnya, dan apabila dikatakan juga bahwa anak keturunan Ubayd al-Qaddah, orang-orang yang pernah menguasai daerah Maroko, Mesir dan di zaman Bani Al-Abbas, mereka semuanya adalah mempersaksikan bahwasanya la ilaha illallah. Mereka meyakini juga bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah dan mereka juga mengakui tentang agama Islam. Mereka juga menegakkan sholat Jumat dan sholat jemaah, serta mereka akan tetapi mereka menampakkan penyelisihan terhadap syariat pada sebagian perkara yang kami berada di dalamnya, yang berada padanya. Maka para ulama bersepakat tentang kekufuran mereka dan memerangi mereka, dan bahwa negeri mereka adalah negeri yang diperangi. Akhirnya kaum muslimin memerangi mereka sampai mereka, yaitu kaum muslimin, merebut negeri mereka menjadi negeri kaum muslimin. Dan dikatakan juga bahwa orang-orang terdahulu, tidaklah mereka kafir kecuali setelah mereka mendatangkan, mereka menyampaikan tentang menggabungkan antara kesyirikan dan mendustakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mendustakan Al-Quran serta mengingkari tentang hari kebaikan, hari kebangkitan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan tentang bab di dalam buku-buku mereka, dalam setiap madhab ada judul bab yang berbunyi hukum tentang murtad. Dan murtad adalah orang yang beragama Islam namun dia kafir setelah Islamnya dia. Jadi mengamalkan satu amalan awalnya menyebabkan dia kafir. Kemudian mereka menyebutkan di sana banyak sekali bab-bab yang berkaitan dengan hal-hal yang mengantarkan kepada murtad. Kesemuanya itu adalah dikafirkan dan halal darahnya dan juga hartanya. Sampai bahwa mereka menyebutkan sebagian sedikit dari orang yang melakukan perkara tersebut seperti satu kalimat yang diucapkan oleh lisan tanpa diyakini oleh hatinya, atau satu kalimat yang diucapkan hanya dengan sekedar bercanda atau bersenda gurau, itu saja sudah kafir. Sampai lalu menyebutkan ini adalah jawaban yang kelima di antara jawaban yang telah disebutkan di depan tentang kafirnya orang-orang yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, meskipun mungkin mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, meskipun mereka adalah meyakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, mereka meyakini bahwasanya agama Islam juga menegakkan salat jemaah dan jumat seperti yang terjadi pada keturunan Ubay al-Qurda. Dahulunya mereka adalah orang yang menguasai daerah Mesir, Maroko dan sekitarnya. Namun karena mereka menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, sepakat para ulama untuk memerangi mereka, menjihadi mereka. Negeri mereka adalah negeri yang dijihad dan direbut oleh kaum muslimin. Sampai itu juga sebutkan di sini kepada kita bahwasanya ada dalam buku-buku ulama kaum muslimin menyebutkan tentang satu bab yang dibab tentang orang yang murtad. Yang mana orang yang murtad adalah orang yang tadinya dia mengucapkan dua kalimat syahadat namun dia mengamalkan satu amalan yang menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Ya, artinya ada di buku-buku Islam menyebutkan bahwasanya orang yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala dikatakan telah keluar dari agama Islam, kafir, halal darahnya dan juga hartanya. Dan ada juga beliau menyebutkan setelah ini tentang beberapa pembahasan hal-hal yang menyebabkan seorang itu murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan menyebutkan beberapa dalil di antaranya Al-Qur'an. Dan sang penulis menyebutkan juga di sini bahwa orang terkadang dia mengucapkan satu kalimat saja yang membuat dia itu keluar dari agama Islam sebelum datang. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada dari sebagian orang yang dia mengucapkan satu kalimat yang dia tidak mempedulikan kalimat tersebut, justru kalimat tersebut yang membuat dia tersungkur ke dalam api neraka. Menunjukkan bahwasanya ada orang yang bahkan kafir hanya dengan satu kalimat saja. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويجاهدون معهم ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون وكذلك قال الله تعالى فيهم قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق والله أنه صدق الشيخ حيث أنه قال أنها من أنفع الأوراق وهذه الشبهة التي رد عليها الشيخ رد عليها برد علمي واضح بين جلي يدل على قوته وتمكنه في التوحيد فبالله عليكم إذا حكم الله عز وجل الكفر على أناس قالوا في الصحابة ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء وذلك أنهم قالوها على وجه الوزن يريدون أن يمزحوا من كبار الصحابة أنهم مجرد أكل وشرب فقط وأنهم جبناء عند اللقاء أي عند الجهاد فأنزل الله عز وجل عليهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لأنهم قالوا إنما كنا نخوض ونلعب مجرد مزاح حكم الله عز وجل بكفرهم لأنهم استهزأوا بالدين والاستهزاء بالدين في هذا المنصب حكم الله عز وجل عليهم بالكفر فكيف لا نحكم بالكفر على من ينكر بعض هذا الدين ويؤمن ببعض، فهو أولى به والله. فكيف يقول الشيخ فتأمل هذه الشبهة، فهم يقولون تكفرون المسلمين، نحن لا نكفر المسلمين أبدا، وإنما نكفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض فهو كافر بالقرآن وبالسنة وبأفعال الصحابة رضوان الله عليهم. فهذه الردود الخمسة التي رد بها الشيخ على هذه الشبهة، وهي أعظم شبههم، من حفظها وفهمها وعقلها فقد فهم الخير العظيم. Kesan penulis berikutnya di sini menunjukkan tentang beberapa landasan hukum. Dan dikatakan juga orang-orang yang Allah katakan kepada mereka, yang mereka bersumpah kepada Allah apa yang mereka katakan, dan sungguh yang mereka katakan adalah kalimat kekufuran, mereka telah kafir setelah keislaman mereka. Apakah engkau tidak mendengar Allah telah mengkafirkan mereka hanya sekadar satu kalimat saja, bersamaan dengan mereka berada di zaman Rasulullah SAW, mereka berjihad bersama beliau, mereka sholat, mereka mengeluarkan zakat, mereka berhaji, bahkan mereka juga mentauhidkan Allah. Dan orang-orang yang Allah katakan tentang mereka, walaupun kadang-kadang berpikir apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan keputusannya, kalian mengejek atau mengolok-olok, tidak ada alasan bagi kalian, sungguh kalian telah kafir setelah keislaman kalian. Mereka ini adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala terang-terangan pada mereka bahwasanya mereka telah kafir setelah keislaman mereka, bersamaan dengan mereka berada bersama Rasulullah SAW di perang Tabuk. Mereka mengucapkan satu kalimat yang mereka mengucapkannya hanya sekedar bercanda atau bersenda gurau. Oleh karena itu perhatikanlah syubhat akan ucapan mereka ini, bahwa apakah kalian mengkafirkan kaum muslimin? Apakah kalian mengkafirkan orang-orang yang telah mempersaksikan la ilaha illallah, mereka juga sholat dan juga puasa? Oleh karena itu perhatikan jawaban ini, dan ini adalah yang paling bermanfaat di antara lembaran-lembaran kertas ini. Sang penulis betul ketika beliau mengatakan bahwasanya lembaran-lembaran kertas ini adalah lembaran-lembaran kertas yang sangat bermanfaat. Dari sini bahwasanya sang penulis menyebutkan bantahan demi bantahan akan lima syubhat yang datang kemudian berpembantahnya satu persatu dengan jawaban yang sangat memuaskan. Oleh karena itu, orang-orang yang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat mengkafirkan mereka, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengkafirkan mereka, Allah juga mengkafirkan mereka dengan sekedar melaksanakan satu penyelisihan terhadap syariat saja, bagaimana lagi dengan orang-orang yang menyelisihi tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu pantas, sangat pantas sekali untuk dikafirkan. Dan setelah beliau atau kita baca apa yang beliau bawakan kepada kita di sini, hendaknya kita sebagai penuntut ilmu untuk memahami hal ini. Beliau bawakan berupa bantahan, lima bantahan bagi orang-orang kafir, orang musyrik. Hendaknya kita memahami, menghafalnya, mempelajarinya, agar supaya kita juga menjadi kuat sebagaimana sang penulis kuat dalam membantah orang-orang musyrik dengan syubhat-syubhat mereka. Andi soal man sayujibu alaih. Saya memiliki satu pertanyaan, siapa yang mau menjawabnya? Saya sama telah soal, man arada an yujibu an yujibu. Saya akan menyebutkan soal, dan siapa yang ingin menjawabnya, silakan menjawabnya. شخص زنى بأمه في ظهر الكعبة، وشخص ذبح ديكا لغير الله، أيهما أشد جرما؟ Pertanyaannya, seseorang dia berzina dengan ibunya sendiri di Ka'bah, dengan seseorang dia menyembeli seekor ayam namun kepada selain Allah, siapakah yang paling besar dosanya di antara dua orang ini? Orang yang menyembeli ayam selain Allah dari jebat di gerila. Leish masalah. Kenapa? Apa sebabnya? Ya, namun tiru ajal mengadil, penyakit pun ajal mengadil. Hasan, barakallah. Karena syirka a'zam min al-ma'asi. Fa alladhi yazni bi ummihi fi dhahri al-ka'bah هو عاص لله سبحانه وتعالى ولم يبلغ منزلة الشرك، ولكن الذي يذبح لغير الله هذا شرك بالله. والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Betul bahwa kesyirikan adalah dosa besar yang paling besar, lebih besar daripada perzinahan yang besar daripada yang lainnya. Kesyirikan adalah dosa yang paling besar, sungguh Allah katakan juga bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa selain itu, sebagaimana yang Dia menghendaki. Tidak mengampuni.